أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله. والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه برارة الكرام. أما بعد، المكرمين segenap para alim dan ulama, para kiai, para asatidah, segenap para dewan guru yang hadir malam ini, yang mohon maaf gak dapat kami absen satu persatu namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Dan segenap keluarga besar, pimpinan Majelis Taklim Misbahul Zulam, orang tua kami al-mukarram Ayahanda Ustaz Haji Hasbiullah Daman beserta seluruh keluarga besarnya, para bapak hadirin jamaah Majlis Haul yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, udah banyak nasihat yang disampaikan dari guru-guru. Saya makmuman saja bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bilang, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi, sesungguhnya yang akan terus ngikut segala amal dan kebaikan-kebaikan seorang mukmin setelah ia meninggal dunia, diantaranya yang pertama ilman nasyarah, ilmu yang senantiasa diamalkan dan diajarkan kepada orang banyak. Inilah yang akan terus ikut amalan seorang mukmin ketika dia sudah meninggal dunia. Maka betapa pentingnya ilmu sampai-sampai Allah angkat derajat orang yang berilmu. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Malam ini kita pakai ilmu, saya ngomong begini yang di luar kedengeran. Kenapa? Karena ada ilmu teknologi sound system. Ini kalau gak ada gini yang lecet tenggorokan. Saya pernah tabek kapuar lapangan ribuan jamaah. Saya ngecek sound test 1-2 yang di pojok sana kedengeran gak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Dia nyaut, sampai nanti jemaah. Saya ngecek benar-benar nanya, yang di sana kedengeran gak? Wah, dia berarti kedengeran. Ini ilmu. Yang malam ini terjadi di luar negeri, di Amerika, bisa kita tahu lewat mana? Ilmu teknologi, televisi. Termasuk ibadah, kalau ada ilmunya gampang. Tahun 50-60 kalau kita berangkat haji ke Mekah itu 6 bulan bang. Naik kapal laut doang 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Lama-lamaan adanya ilmu teknologi, pesawat Jakarta Jeddah 9 jam lebih nyampe. Kenapa? Ilmu bikin hidup mudah. Orang biar ilmunya banyak salah narok diomelin, apalagi yang beda ilmunya. Kiai Amir kalau baca Quran suaranya enak, qiraatnya bagus, boleh beliau baca begitu. Tapi ketika jadi imam sholat, gak boleh bacanya begitu. Mentang-mentang kalau internasional sholat jadi imam, takbir Allahu Akbar, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak lama anak. Rasul dan makmum bang. Kenapa? Ilmu salah naruh. Ada yang ngomong, Ustaz, sholat boleh gak kalau pakai irama masing-masing? Sholat kalau pakai irama masing-masing lu gak jadi sholat, jadi joget. Tapi kan Fatihahnya sama, surahnya sama, saya baca Ustaz. Iya benar gua tahu. Tapi kalau pakai irama masing-masing, orang Sunda baca Fatihah, iya kan ambudu, iya kan astamin. Makmum terus, terus, terus, terus. Pada suruhnya manusia dari Ar-Aitan ladhi yukadibu binti rasa stres emang. Kenapa? Ilmu bikin hidup mudah. Makanya kalau pakai ilmu, hidup segalanya akan indah dan mudah. Kenapa? Ilmu Nah, ini salah satu yang akan terus ngikutin almarhum almarhumah orang tua kita, guru-guru kita pasti sudah banyak meninggalkan ilmu-ilmu yang ditinggalkan buat kita semua. Itu yang bakal nemenin terus orang mukmin ketika masuk ke dalam kubur. Makanya pentingnya kita ngaji begitu. Ada orang ngaji sekarang ogah ngaji, kumpul di majelis taklim karena kagak mau. Kenapa? Karena udah sibuk dunia. Padahal duduknya kita di majelis taklim 1 jam itu lebih baik dari puasa sunnah. Ini kita kumpul begini nggak ada ruginya. Maka pentingnya orang yang berilmu sampai Rasulullah pun aliman. Jadilah kau orang alim, orang yang ajar, ilmunya ada. Kalau nggak bisa jadi orang alim, ngajar nggak bisa. Au muta'aliman, suruh belajar. Belajar kagak bisa juga. Au mustami'an, dengerin, ngaji kuping, jiping. Ngaji kuping nggak bisa juga. Au muhibban, demen sama pengajian. Mau bisa kayak kagak kayak demen aja datang aja. Kemana pengajian datang? Lihat orang banyak, dia datang iringi. Kalau tanya, mantai mayat kok gitu. Ikut ber. Jangan sampai jadi orang yang kelima. Ngaji kagak, belajar kagak mau, ngajar kagak bisa, dengerin kagak mau, sama pengajian ada gede. Ini yang model begini bang, ini orang yang celaka kata Rasulullah. Wala takun khamisan fa tahlik, janganlah kau jadi yang kelima, itulah orang yang celaka. Makanya pentingnya ngaji, ilmu. Enak kalau ada ilmunya. Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah. Makanya orang kalau seninya hidupnya gak kaku. Buktinya Bang Haji Omah Irama enak bang, indah terus, udah tua 72 tahun di seni hidup tapi enak, awet muda kelihatan. Kenapa? Seni bikin hidup jadi indah. Makanya Bang Haji Omah Irama itu salah satu luar biasa beliau, IQ-nya tinggi. Yang dia lihat, yang dia contoh langsung jadi lagu, dihayalin, ambil kertas, pulpen, tulis, jadi duit. Hebat Bang Haji Omah, baik jalan-jalan ke taman melihat gara kembang-kembangnya, dibikin lagu. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga, hai begitulah kata Omah Irama. Kan begini jadi lagu Omah cerdas. Anak muda nge-track dibikin lagu. Rem tangan sekuat tenaga. Rem tangan Omah cerdas. Gak percaya siapa itu lagu untuk keripik aja tuh bohong. Itu sebenarnya lagunya baru begini doang. Itu keripik tulang bawang, tuh keripik tulang bawang, masih kaku kurang enak, belum ketemu ahannya, ahannya belum ada. Sekali dia tarik rokok, siti dia keluarin ahai. Baru tadi kiras, oh harus ada ahannya nih, tuh gara-gara rokok jadi ketemu ahai. Tuh keripik, ah itu lambawa. Kalau gigit gigit sakit tak mau bilang. Tuh keripik, ah itu lambawa. Kalau ada ahainya aku bang. Ya kalau nggak percaya tanya Bang Haji Omah. Itu ditabuk pakai. Hidup dengan seni indah. Ada orang nyolong pisang di kebun jadi lagu. Jangan itu bang. Jangan ditebak karena itu pun bisa merampok. Jangan ditebak karena itu pun bisa merampok. Hebat Omah cerdas. Kemana Haji Tatang? Orang-orang berduaan sama Haji Tatang. Dirangu Haji Tatang. Dangdut Tatang. Dangdut Tatang. Tang-tang-tang-tang-tang-tang. Dangdut Haji Tatang. Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah. Orang kalau ada agamanya berarti hidupnya terarah. Kenapa? Karena agama itu regulation, agama itu aturan. Berarti yang beragama ngikutin aturan. Kita Islam ada aturannya, mana? Rukun Islam. Diatur semua, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, ada semua aturannya. Hukum Islam itu luar biasa, gampang, jangan digampang-gampangin. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bernegara, berbangsa, berpolitik, ada dalam Islam, bang. Ketinggian ngomongin politik, kagak paham kita. Ajaran Islamnya kecil di rumah kita sering kita lupain kok. Tengok dah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, Islam ngajarin doanya ada, benar? Ada akhlak diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, mau makan, keluar makan, doanya ada. Adab makan diajari dalam Islam. Makan satu nampan bertiga, adabnya pakai. Apa adabnya Ustaz? Suapan kita kecilin, jangan gede-gede. Ini kalau makan bareng ya, yang kedua lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Nah, lagi makan teman kita lagi liatin muka yang begini. Orang tersinggung. Lapar pun dari dormannya kok. Ada adab-adabnya. Yang ketiga emang jarak kita bagian di situ rawatin dah. Maju mundur, situ lagi dah. Yang punya teman kita sebenarnya kita korek-korek kok, soalnya enggak ada. Masuk rumah, keluar rumah, doanya ada. Ada bang, mau tidur, bangun tidur, doanya ada. Rasanya buku baca, ada itu doanya semuanya. Itu buru-buru aja. Ada semuanya. Ada akhlak diajarin, dari kumpul bareng sama teman, riuh kita kongkok. Di kosan sih, kumpang lagi ngobrol, ronda. Kongkok kita. Lagi kongkok bareng sama teman, dengar suara kentut. Yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Kesitu Islam ajarin. Maka kalau kumpul bareng dengar suara kentut, diem aja. Jangan pakai ribut, rasain aja. Wah, ini ada kori kita. Ustaz Rajib Pandi, ini beliau dari Aceh. Masya Allah, biasa. Banda Aceh, kori ini. Aku mau buat tanya. Ya, ntar kita dengerin kori kita karena biar masih ada acara lagi malam ini, langsung berangkat take off ke Malaysia dan nanti mungkin besok pagi dia bersih dari Bandar Aceh. Inilah sisa-sisa tsunami ini ya. Sisa tsunami segini ya sisanya pagi saya kalau dia pulang karena masih puluh dia duduk di Istiqlal. Kalau saya perhitungannya, ntar ya, saya nggak tutup dengan salam nih, ntar bersambung banyaknya. Ya, baru kali ini serama nyambung. Ntar, korinya. Nih, biasanya gue pilih di rumah. لا يسمعون فيها Allah rumah gua sama ini kagak mau saya bini. Kori dulu, kori ceramah ya kagak, ini kori ceramah dulu, kori lagi kita ceramah aja. Aduh, ya Rina, ini ceramah ini gura-gura nguntungin balik modal juga kagak banget. Ya, doain. Ya, kita doain beliau, saya Haji Pandi mau berangkat ke Papua. Ya, doain, mudah-mudahan sendiri, kagak telat nih, Tom. Ya, coklat tua. Bapak hadirin jamaah yang berbahagia, lanjutin dikit sambil menunggu kiai yang lain barangkali ntar ada kode kabarin berapa jam dah kalau ada kiai yang mengenal. Yang kedua, yang akan terus amalan ikut kebaikan manusia setelah meninggal dunia kalau dia seorang mukmin apa? Awwala dan solihan tarkahu, dia meninggalkan anak yang soleh. Meninggal dunia ninggalin anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh. Anak kalau pintar doang kerjanya pintar-pintarin orang tua, tanah udah dijual, ngakunya belum, itu udah pintar. Tanahnya itu juga, suratnya ada 4. Jadi gini, karena paling pintaran dapat warisan banyak kan, adanya yang bocor dapat pojokan. Mana pojokan kuburan? Engkau dalam kubur ngomong lagi, buset, gak busur lagi gue ini. Roman-romannya kubusur, akhirnya lama-lama kuburan engkongnya dia jual, temen-temen gue, tuh kuburan lu jual? Enggak, gue jual kuburan, gue jual tanahnya. Tapi ada kuburan itu, kuburan yang ikut. Bisa kalian itu yang ikut juga. Tuh, bocah pinter banget. Makanya kalau ada pinter jadi PA tuh bocah. Anak yang soleh. Kenapa? Membentuk karakter anak yang soleh sekarang pada dibentuk. Makanya anak kita pengen soleh masuk ke madrasah, pagi setahun, pesantren, udah yang lain. Bocah sekolah umum belum tentu jaminan, Pak. Sekarang banyak pada tawuran dulu, kenapa? Agamanya kosong, agamanya dangkal, akhlaknya dangkal, kenapa? Pelajaran agama seminggu cuma 1 jam, bagaimana membentuk karakter anak kita berakhlak? Gak bisa. Tapi madrasah, pesantren, majelis taklim, lihat Pak, akhlaknya ditanamin, agama ditanamin. Makanya gak pernah dengar saya ada pesantren, santri pada tawuran. Gak ada santri ini tawuran sama santri ono, gara-gara berebut berduk, gak ada. Gak ada. Kenapa? Karena agama yang ditanamkan lebih dulu. Insya Allah kalau agama yang ditanamin anak jadi anak yang benar. Kita meninggal dunia dapat pensiunan pahala dari anak-anak kita. Punya sekarang ada susah. Nyadaran. Jadi anak yang soleh. Membentuk karakter anak yang soleh ada susah bang. Tergantung mama babanya. Fil aba, fil abna, yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan anak. Jangan harap anak kita doyan ke masjid kalau bapaknya gak pernah ke masjid. Jangan harap anak kita doyan masuk majelis taklim kalau anak emak bapaknya pun gak pernah mengaji. Makanya penting dulu kita mau orang tua akhlak kita pak ketahuan diajarin tuh. Setiap ketemu apa yang lebih tua lu cium tangan. Itu orang dulu ngajarin. Mau dia orang alim kayak kagak kayak kamu ini kalau tuaan cium tangan itu apa? Bukan sekarang pak, masya Allah kita tuh diomelin sama bapak, nunduk takut, diprotes sama bapak, nunduk agak enggak. Bukan sekarang, jangan pak, jangan kita omelin ya, kita protesin. Kita omelin tenggolongan bapaknya jangan kok. Maaf loh pak, bukan sekarang. Kenapa zamannya udah beda? Dulu orang tua didik anak tegas, galak, nonton layar tancap aja susah banget. Ini yang ngerasain, berapa galak banget. Apa kata dia? Masuk kamar, kunci pintu, lu keluar, kaki lu patah. Dulu, bagaimana mau dikunci pintu anak sekarang? Filmnya udah masuk ke kamar, filmnya masuk ke rumah. Sifat anak-anak kita beda sama dulu. Sifat anak kita kan bobo taklit, senang niru. Yang dia tonton, yang dia lihat, pengen dia tiru. Dulu saya masih kecil, dia menonton film Batman. TV masih hitam putih, pakai dicas, pakai aki. Iya dulu, nonton kadang-kadang rame di rumah RT dulu. Dikecas dulu tuh aki. Habis nonton film Batman, saya pengen jadi Batman. Kenapa? Sifat anak-anak. Yang dia lihat, yang dia tonton, pengen dia tiru. Sekarang anak kita tontonan bukan itu lagi mah. Boy band, group band. Dia ikutin kayak penyanyinya, vokalisnya, cara ngomongnya, pakaiannya, penampilannya, rambut merah, dimerahin, cakep. Berarti sih gak kuah baso. Pakai anting, bukan emas, kawat. Mending gak dengan cakep, hadiah ciki. Ya Allah, udah rasanya. Karena cakep dan gue lagi bolongin laci, kayak bengkong bantu untuk naik motor ke trek. Maghrib di paru mana nenek, jembat terus. Nenek sampai maghrib kaki juga suara motor. Gua sampai salat ini salat ini posisi kiri yang maha ini gara-gara gua naik motor. Kaget. Kayak penampilan udah gua semua nggak bagus sosok alay. Itu anak-anak alay kalau ngomong tuh gua pegel dengar dia ngomong. Mata pelotot tinggal keluar. Allah. Gue sebenarnya sayang dingin sama Allah. Terus dia gak usah gitu kewas. Allah, gue, bapak Allah sama bapak gue lain. Ini kebanyakan begitu nih yang alay-alay rupanya. Yang ikut itu agak agak. Kalau anak alay gitu ngomong tak ketularan. Mati sesuai kebiasaan. Biasa ngomong alay, jadi alay tak mati. Masuk dalam kubur anak alay, nanya sama malaikat. Marah buka, siapa Tuhan kamu? Masih tahu gak ya? Tuhan kamu. Bapak Nabi juga siapa Nabi kamu? Pengen nama aja Bapak Bangun. Anak alay ya Bapak. Malaikat jalan. Dan malaikat kesel. Masuk nakal. Kenapa panas? Oh kenapa? Nah cius. Terus gue harus bilang wow gitu. Anak alay ya Bapak. Gue jangan alay-alay rupanya. Makanya Allah. Nih anak yang soleh yang selalu ingat sama orang tua. Baik yang masih hidup atau yang sudah kagak. Ini kebanyakan anak-anak lain, Pak Bapak udah mati-matian juga, ngapain dibacain terus, dibacain Quran, dikirimin Fatihah, gak perlu. Kenapa? Karena sekolahnya beda. Dulu orang tua kita, bahkan Rasulullah SAW, Nabi Allah Ibrahim pesen sama anaknya. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Mata budu namim ba'di. Ntar kalau lu udah kagak, Bapak lu udah meninggal dunia, lu nyembah apa? Lu bakal minta ke siapa? Tapi orang sekarang bukan itu pemikirannya. Bukan mata kudu namim bakdi, tapi mata kudu namim bakdi. Tong, nah kalau bapak udah kagak, lu makan apa? Hidup sama dengan orientasinya perut. Sekolah sama dengan ijazah, ijazah sama dengan pekerjaan. Kalau gak ada ijazahnya, gak kerja. Ini udah prinsip yang lama, buang pak. Otak boleh Jerman, tapi hati tetap peka. Itu musinya. Anak kita biarkan sekolah, umum gak apa-apa, ajarin agamanya. Ditanamkan agama, kalau agama sudah tertanam, bedanya bocah insya Allah aman. Kenapa banyak orang sekarang pintar doang kan? Cuma gak bener kan? Pintar dia, ditangkap sama KPK, doktor, profesor, SHM, MBA, sekolah S1, S2, S-Getok, S-Teller, ya punya. Tapi kenapa bisa masuk ke KPK? Karena pintar doang, cuma gak bener. Coba kalau tanamin agama, aman. Gedenya mau jadi apa lu tau? Silahkan. Yang penting sudah ditanamkan agama lagi dulu. Anak saya masih kecil mainnya obeng mulu ustaz, gedenya montir. Dan gede jadi montir yang beriman ngerti agama, alhamdulillah. Anak saya main tembak-tembakan masih kecil ustaz, abri polisi, dan gede jadi polisi beriman ngerti agama. Anak saya masih kecil mainnya kapal-kapalan mulu ustaz, pilot, dan gede jadi pilot yang beriman ngerti agama, tanamin agama lebih dulu. Anak saya main dari yang lain ustaz, dari masih kecil korengan mulu. Dokter, misalnya dokter yang beriman ngerti agama. Yang penting kita mah, masya Allah, anak kita jangan cuma kerjaan, kerjaan mah banyak, kerjaan gampang. Nanam padi, rumput ikut. Tuh guru saya bilang, almarhum almarhumullah, Abu Yaki Haji Ahmad Zayadi Muhajir pesen, nanam padi, rumput pasti ikut. Tapi nanam rumput, padi bakal luput. Tanam ilmu agama dulu, dunia bakal ikut berkah. Bulan mulit, sebulanan, 3 bulan, 4 bulan nyambung. Masuk lagi nirok, nyambung lagi, mulit. Mirot nyambung lagi, menyambung penutupan pengajian. Nyambung lagi puasa, puasa nyambung lagi bisa mengabur. Halal bihalal. Halal bihalal bulan apit. Nah, ada sepinya kami lah. Bulan apit. Pengajaran kagak. Ya kan kalau ada yang manggil, alhamdulillah sih. Nenek-nenek mati, nenek-nenek 3 hari, 7 hari, itu ramai juga. Ya, ada juga. Iya, gak nyambung, luar biasa. Makanya orang dikasih duit banyak, harta banyak, belum tentu tenang. Duit gajah banyak, rumahnya dapat dijagain sama satpam. Tidur baru sebentar, gelotek kaget, dikira maling nyampe. Udah tikus. Tapi orang yang punya ilmu, ustaz, kiai, guru, ustaz, makanya enggak ada rumahnya dijagain satpam. Lagi maling tahu urusan apa yang bocorong rumahnya ustaz. Kita yang bocorong. Kenapa? Karena ilmu yang bakal jagain, ilmu yang bakal dunia akhirat selamat. Alhamdulillah, ini anak-anak kita tanamin ilmu agama biar anak soleh mak. Kita meninggal dunia dapat pensiunan pahala. Emak mati lagi sekarang datang anak baca surah Yasin. Daripada sekolah di luar negeri mana-mana, pak, mengerti baca Quran enggak bisa. datang ngaji air apa megang surat Yasin kagak bisa Arabnya terjemah ya asin ya asin emaknya lagi sekarat kagak jadi mati tambahin air kenapa punya birah nggak sanggup kan orang yang asin ya asin aja. Makanya masya Allah bapak ajarin orang-orang pede banget ngaji kagak bisa malam Jumat hidup bikin Yasin malah di masjid respect kalau apa harus sama-sama kita baca Yasin Bismillahirrahmanirrahim Yasin bu ya Allah kita mau disuruh yang namanya Yasin yang ngapal sama dia buat kita harus mengungkapkan kita pengen buah hati anak kita menjadi buah hati belahan jantung sebagai penerus cerita dan pelanjut sejarah haul membuktikan tanda bakti seorang anak sama orang tua inilah anak yang soleh ciri-ciri anak yang soleh selalu ingat dengan apa yang dikerjakan yang dilakukan oleh orang tuanya alhamdulillah yang ketiga siapa orang yang akan nemenin amalan apa yang akan nemenin terus masuk ke dalam kubur seorang mukmin itu adalah yang ketiga au masjidan banahu dia membangun masjid bukan berarti hadis ini harus bikin masjid semuanya kita enggak ada pembangunan masjid subhan jangan pelit menit koret butuh gasiran pada kuning bol nonton nah, kalau sebagai Jumat ngantongin duit di masjid atau fikirah itu ya masuk masjid sebagai Jumat bawa duit ngantongin satu orang pada sadar 10 ribu aja kali 500 orang yang sholat Jumat 25 juta itu masih dapatnya seminggu tiap Jumat enak kompak 10 ribu, 10 ribu bonus semua 500 orang 25 juta siapin 1 juta buat khotib khotib 1 juta, suhu dan nongkrong menjarah-jarah kalau sebulan 4 Jumat pada lewat 4 juta itu gajinya ustaz khotib itu gaji pokok ada gaji bonus, ada tambahan nenek mati 3 hari, 7 hari, tak lihat lagi ya nenek lagi mati oh, makanya Pak ini kadang-kadang aneh ada yang nanya kemarin ke saya Ustaz ini bagaimana sih ya pemasukan masjid tiap hari Jumat kotak selalu dikit mulu bagaimana caranya ya supaya banyak gampang masjid bapak ada berapa itu pintu masuk ada 3 kosa 3 pintu masuk ya udah setiap jam 9 pagi hari Jumat jagain security satpam suruh jagain setengah 12 baru masuk lah masuk Jumat tanya satpam suruh mau marah, mau masjid, mau ngapain, sholat Jumat mau, oh, gue duit gak? Kalau mau duit, jangan sebenarnya disini, gue disini nah, disini gue duit bang lama-lama, gue sepi masjid makanya harus dipaksa kok ibadah ingat sedekah harus dipaksa mudah-mudahan nih ingat kita membangun masjid man bana masjid Allah man bana masjid man bana apa itu masjidan bana Allah baitan fil jannah akan dibangunkan masjid bangunan di dalam surga amin ya robbal alamin makanya luar biasa dah kita pengen meninggal dunia ninggalin amalan yang baik gajah mati ninggalin gadi macan mati ninggalin belang kita pun pengen meninggal dunia masuk ke dalam kubur pindah ke alam barzah meninggalkan amalan kebaikan-kebaikan yang selalu diingat terus oleh orang yang masih hidup 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun nama kita akan dikenal oleh orang banyak dan bahkan berkah para wali Allah para kiai ulama-ulama kita almarhum almarhum Kiai Haji Nur Ali gak pernah sepi didatengin terus orang manusia kenapa dikenang selalu namanya almarhum almarhum Buya Kiai Ahmad Zayadi Muhajir guru kita Kiai Haji Guru Marzuki bin Bapak Mirsa beliau luar biasa guru besar kita almarhum almarhum Kiai Haji Hasbiyallah bin Mualim Gaya beliau luar biasa ulama-ulama Betawi almarhum almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i beliau luar biasa makanya mereka mereka yang sudah meninggalkan atar-atar yang mereka tinggalkan akan membawa berkah buat kita yang masih hidup amin ya robbal alamin kita pengen dikenang oleh orang banyak nama kita kebaikan kita setelah kita meninggal dunia amin ya robbal alamin dan segini aja udah malam belum lapar belum makan saya belum nyampe tadi udah disuruh naik aja mohon ya udah ini yang menyebut ya dan jalan yang kubur kita dan ini orang ada orang kan ya ini aja mau puasa nih sebentar lagi Pak insya Allah sekitar tanggal 16 ya 16 Mei barangkali ya 16 atau tanggal 15 itu kita nanti menunggu dari keputusan Kementerian Agama kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan mudah-mudahan kita semua bersehat panjang umur berkah dalam Ramadan kita diberikan kekuatan kesabaran dapat melaksanakan puasa tarawih tadarus qiyamul lail dan ibadah Ramadan lainnya semua itu akan kita lakukan dengan ikhlas semata-mata karena iman dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita bersyukur bertemu dengan bulan Ramadan amin ya rabbal alamin al-fatihah bi niyyatil qabul wal wusul ila hadratir rasul bi niyyatil madhkur al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah satu kali lagi untuk almarhum orang tua kita, mpong kita, Om Haji Daman bin Hakim dan Umi Wahdi Haji Salbiah binti Sanad, beliau yang dihaulkan malam ini, dan almarhumin almarhumat yang lainnya yang dihaulkan malam ini. Mudah-mudahan beliau semua yang telah mendahului kita diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah tabiniyatil qabul wal musul ila hadratir rasul, khususnya almarhum Om Haji Daman bin Om Haji Akhir, khususnya almarhumah Haji Salbiah binti Haji Sanad, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma'ana wa barakatuh wa salamun wa alaikum warahmatullahi fi din wa dunya wal akhirah, khususan li almarhumin wal marhumat fi hadhihi jamaah, wa khususan li almarhumin wal marhumat fi hadhihi qaryah, wa usulihim wa qurunihim syaibillahi lahum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Para bapak hadirin, para orang tua, jamaah semuanya, nanti itu pemandu doa dengan marah-marah dulu, dan sambil tim sukses membagikan sembako semua orang-orang yang dulu ya. Nah, yang ada yang berebut masing-masing semua ada jatahnya, dan ada yang berebut semua. Nah, ya, bersiap. Nah, saya ada siap ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kangen ke orang tua, bikin saya kangen. Ingat itu doang, kalau lupa nih barang-barang dari orang tua. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya Allah, ada yang kaget tahu saya. Ada seorang bayi di sini. Iya, Masya Allah. Jumlahnya kami nyambut sini, malah ya kayak nyampe. Dari saya banyak kurang, banyak kesalahan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah diharapkan untuk tenang ya. Kita break lagi, bagiin sembako dulu ya, sembako ya. Ya, mudah-mudahan bagiin sembako dulu ya, sembako ya. Ya, mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat. Kita sekarang baru jam 10 kurang. Ya, masih sore. Astaghfirullah.